بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى وبعد. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, di awal tahun 2008 ini kita dapat kembali melanjutkan kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga hidup kita semakin tercerahkan. Dan pada hari yang berbahagia ini juga, kami dari tim Safir Al-Azhar hadir secara keseluruhan full team dalam kesempatan ini untuk bersama-sama mencoba untuk masing-masing memberikan kontribusinya pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulu alladziina aamanu ahaa'ulaa'i alladziina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin." Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwasanya mereka benar-benar bersama kamu, rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Allah. Para pendengar rahimakumullah, jika pada hari yang lalu kita menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang munafik itu senantiasa menjilat, mendekat-dekatkan dirinya kepada orang-orang kafir karena mereka mengira bahwa berteman dengan orang kafir itulah yang akan memberikan kepada mereka kebahagiaan duniawiyah. Ternyata itu tidak sama sekali memiliki kebenaran bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah milik Allah, dan hanya kebahagiaan bersama Al-Quran dan bersama Allah lah hidup ini akan benar-benar dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali membedahkan kepada kita betapa orang-orang kafir dan orang-orang munafik secara khusus itu menjadi orang-orang yang sangat merugi. Allah Subhanahu wa taala lewat lisan atau lewat perkataan daripada orang-orang yang beriman, ya, mempertanyakan loyalitas daripada orang-orang munafik. Dan sebenarnya lah loyalitas daripada orang munafik itu sama sekali sudah pupus dan hilang karena mereka tidak memiliki loyalitas atau tidak memiliki rasa kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Hidup mereka itu seperti binatang, ya, yang suka menyamarkan tubuh mereka ketika menempel di pepohonan, atau seperti kalong atau bunglon di mana apabila hinggap di sini maka dia berwarna hitam kalau dia menempel di dahan yang hitam, dan ketika berwarna dinempel di pohon yang hijau dia berwarna hijau dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi pada amal mereka? Habitat a'maluhum, maka hancur, musnah, binasalah, sama sekali tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa amal mereka itu haba'an manthura, seperti debu-debu yang berterbangan, sama sekali tidak memiliki timbangan, ya, di dalam amal mereka. Nah, kalau kita melihat dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa asbahu khasirin. Kalau di dalam ayat yang sebelumnya fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, jadi setelah mereka menyesal, ya, mereka juga tergolong dalam orang-orang yang merugi untuk selama-lamanya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar hadir semuanya pada hari ini, ada Ustaz Perdana, Ustaz Fajrul, Ustaz Hanafi dan Ustaz Zainal Arifin yang akan memberikan kontribusi terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz. Ya, yeah. Saya melihat ini Ustaz, bahwa ayat ini sangat perlu kita tinjau dari kekinian, yaitu ketika umat Islam ikut memasuki tahun baru seperti awal-awal Januari seperti ini. Nah, sebagaimana yang Ustaz katakan tadi, bahwa Rasulullah tidak menginginkan ada tipi-tipi manusia bunglon yang dimainkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi bagaimana sikap umat Islam sekarang ketika kebanyakan dari umat ini terseret kepada arus globalisasi budaya barat, yang mereka bahkan lebih barat dari yang barat ketika memasuki malam-malam tahun baru seperti ini, Ustaz. Jadi ini kita melihat ada korelasinya. Iya, jadi kalau kita melihat, Ustaz, ini jelas adalah bentuk daripada orang-orang yang fi kulubihim marad. Ada semacam penyakit di dalam hati mereka. Nah. Yaitu karena sekarang barat, dalam hal ini Eropa dan Amerika, itu dalam puncak kejayaan mereka di berkaitan dengan teknologi, maka dikira bahwa itulah puncak peradaban itu, padahal tidak. Kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Mesopotamia, ya, begitu juga Babilonia yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat daripada kedurhakaan, dan itu tidak lama bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan artinya memberikan pelajaran atau hukuman kepada mereka seperti itu. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika kita bersama seperti ini sekarang mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz Fajrul? Iya. Memang ditekankan di sini sebetulnya ayat ahaula illadzina aqsamu itu dimulai dengan huruf alif, itu artinya litaubih, artinya Allah itu menghinakan kepada orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah. Apakah orang seperti ini mereka akan menolong, katanya, akan menolong Rasulullah, orang-orang Yahud, orang Nasar, apakah mereka akan menolong? Kira-kira pertanyaannya itu adalah untuk menjelekkan, artinya menjelekkan, tidak ada pertolongan sama sekali akan datang, kan begitu. Makanya ini perlulah kita ambil sebuah peringatan bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini, khususnya terlebih-lebih kita akan dihadapi pilgub, pemilihan gubernur atau pemilihan kepala daerah dan pemilihan-pemilihan yang lainnya. Jangan sampai kita utamakan kita utamakan materi daripada keimanan kita. Ini adalah bentuk salah satunya orang-orang yang berbuat zalim. Zalim yang paling besar adalah inna syirka la zulmul azim. Itu adalah zalim yang paling besar. Yang paling kecil adalah orang yang tidak pandai menempatkan yang semestinya itu sudah menjadi haknya. Itulah zalim yang dibahasakan dalam Al-Quran, yang dibahasakan juga oleh tafsir Mutawalli Sya'rawi tersebut. Gimana? Baik. Ustaz Perdana, mungkin bisa menambahkan, Ustaz? Iya, saya juga ingin mengkaji tentang kalimat ahaula illazina aqsamu billahi jahda aymanihim. Yang menarik di sini adalah bahwa ayat ini berisi tentang bagaimana penyesalan orang-orang munafik terhadap tindakan yang selama ini mereka lakukan. Kalau sebelumnya mereka itu jor-joran berusaha untuk menyakiti umat Islam, kemudian tidak mengindahkan segala aturan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan kepada mereka, mereka tahu hukum Islam itu adalah baik dan sangat dan terbaik untuk dilaksanakan untuk kepentingan hidup mereka, akan tapi itu tidak mereka perhatikan. Akhirnya yang timbul hanyalah penyesalan di akhir. Ya, ini gambaran tentang ayat ini. Nah, kalau kita bawa kepada kekinian, kita juga harus waspada di dalam menyambut tahun baru yang hari ini kita masuki begitu. Silakan mengadakan perayaan-perayaan, tapi jangan sampai berlebihan begitu. Saya kira untuk tahun baru ini paling banyak biaya yang cukup, yang banyak sekali biaya yang akan dikeluarkan untuk memanggil artis saja, ini nggak tanggung-tanggung, ini bisa sampai miliaran rupiah. Sedangkan di tengah-tengah masyarakat kita masih banyak sekali orang yang hidup dalam kesulitan, ya, kelaparan, kemiskinan. Berapa banyak anak-anak di jalan yang terlantar, tidak sekolah hanya gara-gara mencari penghidupan. Saya kira itu kecerdasan seseorang itu bukan hanya untuk sementara saja, dalam artian tahun baru yang dijojorkan dengan biaya dan dana yang besar, sedangkan setelah itu akan meninggalkan banyak hutang. Ya, terutama sekali yang akan merasakan ini adalah masyarakat. Oleh karena itu tidak salah merayakan tahun baru, tapi jangan dilakukan secara berlebihan sekali. Iya. Ada pertanyaan Ustaz Hanafi. Iya. Kalau seandainya orang Islam mengucapkan selamat Natal gitu. Apakah boleh dalam pandangan Islam? Atau selamat tahun baru. Atau selamat tahun baru. Gimana Ustaz Zainal mungkin ini? Sahnafi, pakar syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat bahwa ucapan seperti itu adalah merupakan bagian dari ibadah. Kenapa? Sebab Islam itu tidak menganggap semua omongan itu hanya aspek sosial saja. Nah, kembali kita kepada fatwa MUI yang dikeluarkan pada tahun 1984 yang ditandatangani oleh almarhum Buya Hamka kalau tidak salah, 84 atau 81. Bahwa dalam fatwa itu beliau jelas menghimbau dan meminta umat Islam untuk tidak mengucapkan hal itu. Nah, kalaupun itu dilakukan oleh seorang pemimpin, mungkin ya bisa diambil sebuah kalau bahasa kita hilah lah, atas nama kepemimpinan negaranya. Hilah itu maksudnya alasan mungkin. Alasan lah begitu. Ya. Kalau Ustaz apa Ustaz Jenal gimana Ustaz pandangannya? Kalau saya melihat itu sudah selesai permasalahannya dibahas oleh Ustaz Hanafi. Saya melihat lain bahwa tahun baru itu dalam Islam merupakan lembaran baru. Jadi kita harus menghadapinya dengan seperti kata Muhammad Ghazali dalam bukunya Jadid Hayataka. Perbaharuilah hidup Anda. Jadi perbaharui hidup itu sebenarnya bukan saja di tahun baru. Setiap hari pun kita harus introspeksi diri, muhasabatun nafsi. Kita melihat bagaimana kesalahan kita. Suatu hal yang menarik, Umar bin Khattab itu sebelum tidur dia akan memperbaharui diri. Apabila ada kesalahan yang dilakukannya dari pagi sampai sore hari belum diminta maafkannya kepada orang yang terkait, maka besok itulah pertama kali yang akan dia temui. Kalau misalnya ada orang lain berbuat salah kepada dia, maka sore hari sebelum dia tidur dia akan memaafkan kesalahan orang tersebut. Inilah muhasabatun nafsi, sebenarnya tidak saja setahun sekali, tapi sebenarnya setiap hari sebelum tidur. Kalaupun tidak bisa dilakukan, paling tidak di akhir tahun, baik itu Muharram ataupun tahun baru, kita mengadakan muhasabatun nafsi. Dia ada antaranya dengan memperbanyak taubat. Pemerintah pun dilakukan dalam kegiatan manapun, semua orang akan melakukan puas. Ada controlling dan ada evaluasi. Akhir tahun biasanya adalah akhir evaluasi. Ada RUPS, ada laporan keuangan. Itu semua adalah bentuknya adalah kegiatan dari bentuk muhasabatun nafsi tadi. Bagaimana ke depan supaya lebih baik, bagaimana ke depan supaya lebih hidup. Dalam hal kenegaraan pun kita mengharap bahwa tahun baru itu bukan foya mora, bukan untuk euforia kebebasan tanpa batas, tetapi sebenarnya adalah introspeksi apakah memang tahun lalu kita sudah mencapai standar yang diharapkan. Di antara yang disebutkan oleh Ustaz Perdana, yang kita minta bagi calon pemimpin masa depan itu sangat memperhatikan kemiskinan dan pendidikan tadi. Sarana transportasi itu menjadi sarana yang penting untuk memecah kemiskinan dan mewujudkan keamanan. Juga kita juga mengharapkan bagi calon pemimpin akan datang, bagaimana pelayanan publik itu tidak bisa ditawar-tawar. Karena apa? Kita mengetahui bersama, gara-gara tidak becusnya dinas kesehatan menangani pelayanan publik kesehatan di Sumatera Utara, uang hampir 900 miliar itu pindah ke Malaysia. Karena apa? Karena ditemukan pelayanan publik di Malaysia di bidang kesehatan itu sangat menggiurkan. Ini suatu contoh bagaimana aset daerah itu pindah mengalir keluar hanya karena pelayanan publik yang tidak becus. Ya, itu sih. Iya, menarik memang Ustaz. Kalau kita melihat di sini juga, kalau kita kaitkan dengan aqsamu billah, kata-kata aqsamu billah, memang banyak orang yang obral janjinya ya, dengan menggunakan nama Allah. Iya. Aqsamu di sini kan maksudnya kan bersumpah. Bersumpah gitu, kan? Ya, bersumpah. Sumpah jabatan itu ada. Iya. Ketika Anda menjabat itu ada sumpah. Ketika sumpah itu kan atas dasar keimanan, kan begitu Ustaz? Seharusnya seperti itu, kan begitu. Quran di atas kepala itu. Iya. Nah, sumpah jabatan itu kadang-kadang malah dilangkahi kan begitu, tidak malah dia lebih takut dengan sumpah pocong begitu, sumpah-sumpah yang lain. Maka daripada itu kita melihat bahwa sumpah ini jangan pernah dipermainkan, karena kalau sumpah atas nama Allah itu kemudian dipermainkan dan dianggap tidak memiliki bobot sama sekali, itu akan membuat kerusakan-kerusakan bukan hanya pada aspek amal, tapi yang paling mendasar yaitu akidah. Kalau orang sudah berani meremehkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berarti tidak ada lagi yang dia takuti di muka bumi ini. Oleh karena itu orang-orang munafik dahulu suka menjual belikan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya untuk tidak memperbanyak sumpah. Jangan sedikit-sedikit, wallahi aku bersumpah, aku begini. Itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang memang betul-betul sudah diperingatkan oleh para oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya terdahulu. Baiklah para pendengar rahimakumullah, tentu ada satu kesimpulan yang dapat kita ambil paling tidak, bahwa marilah kita jadikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai barometer dalam kehidupan kita. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung hayatnya, beliau pernah berpesan kepada para sahabatnya bahwa barang siapa yang beramal ibadah karena ingin mendapatkan ridha Allah, maka dia akan menemui Allah. Tetapi barang siapa yang beramal ibadah karena hanya ingin mendapatkan ridha manusia, maka dia tidak mendapatkan ridha Allah dan dia tidak akan pernah mendapatkan ridha manusia. Jadi semoga kita berbuat dalam kehidupan ini karena mengharapkan ridha Allah. Silahkan untuk bersenang-senang, tetapi tidak melampaui dan tidak bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ardiansah bersama tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Ikutilah terus kajian ini juga pada tahun 2008 ini. Insyaallah kita akan tetap bersama dalam naungan tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang berkah ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.